Bismillah. Ustaz, kalau kita ingin ikhtiar menjadikan anak kita, anak Anda mungkin, insyaAllah. Anak kita menjadi salih-salih, apa yang harus kita lakukan dan apa saja yang harus kita pelajari terlebih dahulu. As-su'alul awal minan nisa, idza nahnu nurid an nurabbiya abna'ana liyakunu salihin, fama hiya at-tariqul 'alayha. Syekh As-Saman Hasanin, falyatafaddal mashkuran. بالنسبة لتربية الأطفال أو تربية النشأ، الأطفال وهم صغار هم رجال المستقبل وهم شباب المستقبل، يجب أن نربيهم تربية صالحة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. من هذا المنطلق الإسلامي في تربية النشأ الذي سيكون نواة صالحة في المجتمع حتى نربي جيل تنتفع به الأمة الإسلامية، يجب أن يربى هذا الجيل على كتاب الله سبحانه وتعالى، تعليم القرآن الكريم، آداب وأحكام أخلاق القرآن الكريم، ينشأ الطفل على ذلك. يعني بداية تعلمه كيفية الصلاة، وهذا ما ورد في الإسلام، تعلمه آداب الطعام، كيف يتناول الطعام، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: يا غلام سمي الله قل بيمينك، آداب تعلمها له. إذن أنا أعلمه آداب وأخلاق القرآن الكريم، أعلمه تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أعلمه ما ورد عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، حتى ينشأ الطفل ويكون نواة صالحة في المجتمع بإذن الله تعالى. الله يبارك فيكم، ما شاء الله، الله خير السخسمين. Teman-teman sekalian, pertama beliau ingin mengingatkan, ini bukan tanggung jawab yang bertanya saja. Merawat anak, menjadikan mereka saleh, salihah, itu tanggung jawab semua kepala keluarga dan juga ibunda-ibundanya. Bukan sekedar yang bertanya, itu tanggung jawab kita semua. Karena ini adalah perintah dari Al-Quran ketika Allah menyampaikan di surat At-Tahrim, ayat yang ke-6. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang-orang beriman, jika masih ada iman dalam dirimu, jaga dirimu dan keluargamu. Dan keluargamu dari ancaman neraka. Hati-hati, kalimat di situ wawunya menggunakan ataf. Sama seperti kita peduli pada diri kita, maka pedulilah kepada keluarga kita. Ya ma'atuf alih. Jika anta tamamta yani binafsika fahtamma aydan bi'ailatik. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Yani kama anta tamamta yani binafsika anta fahtamma aydan bi'ahlik. Ya bi'ailatik. Wau ada wau-nya ini ma'iyah di sini, ya ataf kepada yang sebelumnya. Jadi kalau Anda peduli, Anda pengen bersih, Anda pengen rajin sholat, Anda pengen tahajud, maka seperti Anda peduli pada diri Anda, peduli juga pada keluarga Anda, pada anak-anak Anda. Apa Anda tega ketika Anda masuk surga, anak Anda memanggil kemudian takut karena masuk neraka? Pak tolong saya. Ya bata, ya mata, ya. Indama dakhalta al-jannah fa abna'uka yani yansahunaka wa sahu yani amamak. Ya, lebih amamak an-nar masalan inda wujud ihtimamika lahum minama kunta fid dunya. Jadi kalau Anda tidak memperhatikan mereka, apa Anda tega mendengar teriakan mereka ketika mereka kemudian terancam dengan neraka? Maka perhatikan diri Anda, sayangi Anda dan sayangi keluarga Anda seperti Anda menyayangi diri Anda sendiri. Dan seperti nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan, kata beliau, khairukum khairukum li ahli. Ya, orang yang baik di antara Anda adalah yang peduli pada keluarganya. Kalau Anda cuma peduli pada diri sendiri, itu dianggap oleh Nabi bukan orang baik. Bukan bapak yang baik, bukan ibu yang baik, yang cuma mengurus diri sendiri saja. Kerja aja, tapi enggak sama anak enggak ada perhatian. Sama istri tidak ada perhatian. Ibu juga demikian, kerja dikejar-kejar. Sama suami tidak ada perhatian. Sama anak tidak ada perhatian. Maka demi Allah di hadapan Rasulullah, Anda dianggap bukan pribadi yang baik. Nah, dari dua hal ini, maka turunkan sesuai dengan pertanyaan bagaimana ingin kita menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Maka kata beliau, seperti sunnah orang-orang sebelumnya, orang-orang salaf, mengikuti Nabi SAW, maka mulai dengan Al-Quran. Hadirkan tarbiyah Al-Quran di rumah. Semarakan dengan Al-Quran. Belajar membaca Al-Quran, ya, kalau bisa berjamaah sama-sama, menghafal bersama-sama, hadirkan keceriaan di keluarga, sehingga terasa nyaman dan nikmat dalam menjalaninya. Jadi kalau bapaknya menghafal, anaknya menghafal, istrinya menghafal, menghafal bersama-sama kan enak cara menghafalnya. Nyaman, ngaji bersama. Tapi kalau yang satu ngaji, yang satu nonton, ini tidak akan memberikan motivasi yang kuat dalam menunaikannya. Diusahakan, saya dulu waktu masih kecil, itu kalau sudah tiba waktu sholat, waktu ngaji, semua mati. Tipis memati. Ana indama kuntu saghiran yani ummi ini allamatni wa hatta fil a'ila indama hana waqtu salah khasalan fil maghrib wa hana waqtu al muraja'a lil qur'an al karim fa lazim alaina an nuqifa at tilfizyun al qanat kulluha kulluhum yani yaqra'un al qur'an al karim kulluhum yaqra'un al qur'an wa kulluhum yusallun idhan law kana kullu yani fil a'ila kullun yata'amal ma al qur'an al karim bi shakl al kulli fa sawfa hunalika tashji' al qawi lil jami'. Jadi ini ada semangat yang kuat untuk bisa beribadah. Kemudian kata beliau, fa mayalihi as salah, ya, salat. Ajarkan sholat yang benar dari kecil supaya dewasanya sholatnya benar. Kalau kecilnya terlalu banyak toleran pada yang salah, kedewasanya pun akan sholat dengan cara yang salah. Bacaannya keliru, wudhunya cepat-cepat, ya kan, kemudian mohon maaf, ya mohon maaf sekali, seakan tidak punya makna dalam wudhu. Utak-utak, ya, yang diusap rambut bukan kepala, sudah keliru. Ya, dari atas sampai bawah cuma 3 detik sudah selesai wudhunya. Dari kecil enggak diperhatikan, maka dewasanya pun akan dengan cara yang salah. Maka mulai dengan salat, tanamkan kemudian ibadah, ya, dari dasarnya kemudian setelah Quran, kemudian salat, tanamkan dasar-dasar ibadah, lalu akhlak. Kata beliau, akhlak. Dari yang ringan-ringan dulu, Bu. Di rumah, ya, bersentuhan dengan makanan, adabnya seperti apa? Seperti tadi beliau menyebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi kedatangan tamu, Abu Salma datang kepada beliau dengan anaknya. Kemudian anaknya tiba-tiba ingin ngambil makanan. Kata Nabi, ya ghulam, samillah, khudh biyaminika ma yalik. Eh, duhai anakku sayang, sebut nama Allah dulu sebelum makan. Sebut di sini, kata Al-Imam Al-Bukhari, kalau Al-Imam Al-Bukhari, samillah, ya'ni kul bismillahirrahmanirrahim. Au kul bismillah. Ya, alal aqal sebutkan bismillah, sebutkan bismillahirrahmanirrahim. Ambil yang terdekat dari tanganmu. Dengan tangan kananmu. Ya, ini juga dimaksudkan ibu bapak, kalau ada makanan yang anak itu sukai, maka dekatkan. Ya, wa wal ma'na al-akhir min hadzal hadits idza kana hunalika ta'am al-maghrub ilayhi min qibali auladina faqrib hadzal ta'am ilayhi kay yastati an yasil ilayhi. Ya, jadi dekatkan makanannya supaya gampang diambil. Ya, siapa ayah yang suka misalnya ayam, dekatkan dengan ayam. Kan anak alhamdulillah yang suka dengan kambing, dekatkan dengan kambing. Suka dengan tempe, dekatkan, sehingga dia tidak perlu menjangkau apa yang disukainya yang ada di tempat orang lain. Ya, anak-anak kisah yang namakan Tablis di Filipina, ya. Saya punya cerita ini. Jadi ada seseorang yang kana hunalika yani alhamdulillah min ba'di ikhwatina yarghab yani fil kharuf wal kharuf ba'id anhu. Ya. Thumma ba'da dhalika huwa haqqa qissatan fa yani yadihi dawara al-finjan likay yaqrab ilayhi wa haqqa qissa wa amila hakadha. Dia ada teman-teman sekalian yang senang kambing, kambingnya jauh dari dia. Untuk mempraktekkan hadis ini, liyutabbika hadzal hadits huwa amila hila. Jadi dia bicara, bercerita, tapi tangannya muter-muterin tempatnya, bakinya. Ada kisah begini, supaya kambingnya dekat dengan dia. Setelah dekat, baru kemudian dia ambil. Ya? Baru kemudian dia ambil. Jadi dia mempraktekkan hadis, ambil yang terdekat denganmu, dengan tangan kananmu. Karena kambingnya jauh, maka dia putarkan piringnya supaya dekat dengan dia. Tapi supaya orang gak sadar, dia cerita dulu kemana-mana, baru didekatkan. Ya? Summa indama qaraba ilai hadzal kharuf, faqala al-akh alladhi fi amamihi a'id al-hadith ila maqarih. Ya, jadi setelah dekat dengan dia katakan temannya, kembalikan hadis ke tempatnya, katanya. Lalu dia puterin lagi ke tempat dia dan dia ambil kemudian kambingnya, rahmatullah. Jadi teman-teman, ini yang kedua. Fa hunalika ya'ni nuqtah lafita lin-nazar. Andama sa'alat as-sa'ila 'an tarbiyatil al-aulad yani fil a'ilah, faqad ajaba rabbul alamin min dhalika fa anzala suratan kamilatan fasamma bi surah ali imran. Al hadhi ma'na apa ma'nanya? Al keluarga. Fal imran huwa laysa nabiyyan wala rasulan wa innama madha insanan salihan rajulan salihan lakin ma'a dhalika qaddara Allahu makanatahu yani fid dunya Allah bi tasmiyati suratin min suwar al-Qur'an al-Karim bi ismi 'ailati surah ali imran. Limadha summiya bidhalik? Li'annahu huwa najaha fi tarbiyati auladiha. Ya Imran ma hanna tazawwaja fa anjabat Maryam, fa Maryam salihah. Wa min Maryam anjabat Isa alayhi salam, fa Isa salihan nabiyyan mursala wa rasula. ولذلك كيف نحن نستفيد من قصة عمران؟ فنبدأ من سورة آل عمران من آية 35 مثلا، كيف كانت عملية أو أعمال الصالحة لحنة عندما ربت يعني حملها، bahkan sejak mengandung. Bagaimana beliau kemudian berdoa عندما دعا دعت إلى رب العالمين. Ya, apa doanya? رب إن في بطن محررة فتقبل مني. Ya Allah, jadi sejak dalam kandungan bu yang sedang mengandung berdoa kepada في صلاة الأعراف. Ya, في ayat 100, ya 89. Allah mengajarkan juga kepada kita di surat Al-A'raf di ayat 189. Da'awallaha rabbahuma la'in ataitana salihah lanakunanna minash syakirin. Jadi sejak dalam kandungan ada doanya. Fa'indama ajabat, anjabat, ya ketika kemudian terlahir pula, maka apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan nama yang baik. Ya, wa'ati haqqaha fil ism. Ya, di surat di ayat yang ke-36-nya, falamma wada'at qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakarukal untha wa inni sammaytuha maryam thumma tasmiyati al-maulud bi ismi al-hasan wa ba'da dhalika ikhtiyar al-mushrif aw al-ustad ya al-murabbi tarikan ustad pendamping fastafa al-imran fastafa imran hina dhalika zakariya zakariya rajulun salihun ya 'alimun ya ustadun fastafahu li rabbiya ibnatahu ya maka dipilih Nabi Zakaria. Ya maka ayat ke-37-nya indama anta istafaita al-ustadz al-alim salih wa du'a ladayka wa thumma ataita al-ism al-haqq li ism al-hasan wa madha qala rabbuna fataqabbalaha rabbuha taqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Jadi kalau Anda sedang memilih orang yang baik, guru yang baik, ikhtiar al-alim salih ثم مكان الجيد المقرب الى الله سبحانه وتعالى تسميه باسماء الحسنه memberikan nama yang baik, doa yang baik, guru yang baik, mencari tempat yang baik. Kalau sekarang sekolah yang bagus, cari sekolah yang bukan hanya mengajarkan matematika, fisikanya, tapi juga carikan sekolah yang mendidik dia salat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak ya, bagus fisika, bagus salatnya. Hebat kimia, hebat salatnya. Kalau benar itu terjadi, maka Allah sendiri yang menjawab doa Anda. Kata Allah, "Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin." Allah akan terima doa Anda. Selanjutnya Allah yang akan memberikan perhatian pada anak Anda. Ibu bapak merawat anak di rumah, tapi siapa yang memperhatikan mereka di sekolah? Kadang-kadang Anda capek melahirkan, lelah menyusui, tapi tiba-tiba apa yang telah Anda kerjakan hilang dalam sekejap karena pengaruh lingkungan. Siapa yang bisa menjaga dia saat bergaul? Siapa yang menjaga dia saat dia mencari makanan? Apakah makanan itu dibenarkan dalam Islam atau tidak? Ada kadang bu, ini kisah yang sangat luar biasa pengalaman. Mohon izin pak, saya pernah mengalami pertanyaan. Ana qad wujiya ilayya su'alan fil madhi yani. Karena hunalika tarbiyah salihah jiddan yani fil a'ilah. Min al-tulah, dakhla al-tifl fil madrasah islamiyah. Hatta fil ibtidaiyah, i'dadiyah, hatta fil thanawiyah. Walakin al-lahu fil jami'at, ikhtara jami'al khati'ah. Ya, jami'ah khati'ah, laysa faqat jami'ah 'amiyah, walakinna ma hunaka ni tadakhul fi al-umur kharij al-islam. Ana la astati' an adhkur al-i'tiqad. Jadi dia masuk ke kampus yang di situ ada pengaruh-pengaruh buruk. Ya, bahkan ke akidahnya. Bahkan hunalika syurut min syurutil qabul, syartun min syurutil qabul, yanbaghi laha an tusyarika al-ibadat, yani fi al-maqar al-ibadah allati tatabaq fi tilka al-jami'ah. Ya, jadi dipaksa untuk ibadah yang berlaku di kampus itu. Apa yang terjadi? Ba'dal usbu'in. Ya, setelah dua pekan dukhul hadamiyah ini kharajat minal Islam, irtadat. Anda bayangkan, TK-nya Islam, SD Islam, SMP Islam, SMA Islam. Ketika dapat pengaruh di kampusnya pada kampus yang bukan Islam, maka ospek enggak pulang dua pekan, tiba-tiba pulang-pulang minta izin pindah agama. Bagaimana dengan perasaan ibu yang telah mengandungnya? Kaifa syu'urul um allati hamalatha wa rabatha wa arda'atha wa ma ila dhalik. Idzan intabih yani biqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yuman yusani. Fa ma'na al abawahu huna laysa faqat yani al ab wal ummahat wa innama aidan bi'ah. Ini bi'ah ya. Tayyib,